Ini ibadah hati. Nah, ibadah-ibadah hati ini penting ketika kita berzikir. Ibadah hati ini penting ketika kita berzikir ataupun mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan dari bab ini sebenarnya apa? Penulis ingin menyampaikan kepada kita, tatkala kita berzikir menggunakan apa zikir itu? Hah? Zikir menggunakan apa? Lisan. Maka ketika orang berzikir menggunakan lisan, seperti kita sholat tadi, setelah selesai sholat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, menggunakan lisan. Nah, beliau ingin dengan pembahasan bab ke-19 ini, di samping lisan kita mengucap, hati kita pun melakukan ibadah. Ya, hati kita pun melakukan ibadah. Nah, disitulah akhirnya diperlukan rukun-rukun peribadatan hati tatkala berzikir, tatkala ibadah-ibadah lain. Apa rukun-rukunnya? Apa bagian terkuat yang dilakukan oleh hati tatkala berzikir? Bukan hanya zikirnya di lisan, tetapi zikirnya masuk ke dalam hati. Nah, apa rukun-rukun peribadatan hati di sini? Itu yang akan kita bahas. Karena orang berzikir terkadang sedikit manfaatnya untuk hati karena dia tidak dibarengi dengan sedikit manfaatnya untuk diri sendiri karena zikir dengan lisannya tidak dibarengi dengan ibadah hati. Zikirnya tidak memberikan pengaruh banyak ke dalam dirinya karena cuma di lisan, tidak masuk ke dalam relung-relung hati. Coba kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Inna dzikrallahi 'azza wa jalla wat taqarruba ilayhi bima yuhibbu min salihil a'mal wal aqwali la yakunu maqbulan 'indallahi illa idza aqamahu al 'abidu 'ala arkanin thalathatin wa hiya al hubbu wal khaufu war raja'. Lihat. Sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya dengan apa-apa yang dia sukai, yaitu mengamalkan apa saja yang disukai oleh Allah berupa amal soleh atau perkataan-perkataan yang baik, tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal kecuali jika si hamba menegakkannya di atas rukun-rukun yang tiga, yaitu rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Nah, inilah rukun ibadah hati dalam setiap amal kebaikan. Rukun ibadah ada tiga. Jadi kalau kita bicara syarat, sering disebut oleh para ustadz, syarat ibadah sehingga diterima ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ikhlas. Kemudian sesuai dengan petunjuk Rasul atau disebut dengan mutabah atau ittiba'. Ini syarat, syarat diterimanya amal ibadah. Ada di sana rukun amal ibadah. Rukun, rukun ini tatkala seorang beribadah harus ada itu. Harus ada rasa ini, rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Tidak diterima amal ibadah seseorang tanpa rasa cinta. Orang misalkan mengerjakan sholat dengan membencinya. Sholat juga dia, aduh kenapa sholat ini? Kenapa ada sholat wajib? Benci dia, ini gak diterima. Ya, tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Muhammad, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yang demikian itu karena mereka membenci dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka hancur amal ibadah mereka. Lihat, terhapus amal ibadah mereka. Dengan membenci saja mereka tidak boleh tidak diterima amalnya. Kemudian rasa takut, kenapa kita mengerjakan sholat misalkan, amal ibadah yang paling sering kita lakukan? Karena kita takut akan siksa Allah, kita takut akan nerakanya Allah. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail, siksa wail bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai akan sholatnya. Orang-orang yang lalai akan sholatnya. Nah, ini menunjukkan harus adanya rasa takut, rasa harap. Untuk apa rasa harap? Rasa harap seseorang berharap ketika sholatnya diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala. Intinya rukun ibadah apapun termasuk zikir harus ada tiga ini. Ini rukun, rukun ibadah. Jadi kalau ditanya syarat ibadah apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Rukun ibadah apa? Rukun ibadah ada tiga. Cinta, takut, dan harap. Ini rukun ibadah. Baik, kita lanjutkan. Fahadihil arkanu thalathatu hiya arkanu ta'abbudil qalbiyah allati la qabula li ayyi ibadatin illa biha. Ketiga rukun ini adalah rukun-rukun peribadatan hati. Tidak diterima ibadah apapun kecuali jika ketiganya terdapat padanya. Perhatikan. Amal ibadah, baik itu berupa perbuatan lahiriah atau ucapan, tidak akan diterima kecuali ketika yang mengamalkan amal ibadah tersebut, yang mengucapkan ucapan ibadah tersebut ada di dalam dirinya tiga hal ini. Ya, ada di dalam dirinya tiga hal ini. Orang kalau seandainya mengerjakan, misalkan Pak, dia cuma punya rasa cinta, seperti orang-orang tasawuf, dia punya rasa cinta, mengatakan aku beribadah bukan karena takut terhadap neraka. Jadi dia menafikan rasa takut. Dan aku juga beribadah bukan karena berharap surga. Dia meniadakan surga. Tapi aku beribadah karena cinta, rindu, ingin bertemu dengan Allah saja. Benar gak ini perkataannya? Hah? Salah. Kenapa? Karena berarti dia menghina surga atau menghina neraka. Menghina surga atau menghina neraka. Orang beribadah takut surga, takut neraka, dan ingin surga. Di samping itu pula, kenapa dia beribadah? Karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini penulis mengatakan, tidak diterima ibadah apapun kecuali jika ketiganya terdapat padanya. Padanya di sini pada diri dia seseorang tersebut. Ya. Baik, kemudian فالله جل وعلا يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah atas dasar cinta padanya, mengharap ganjaran darinya, dan takut akan siksanya. Ini ibadah, ini rukun ibadah. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita cinta, dan karena kita takut, dan karena kita harap. Cinta kepada Allah karena Allah yang telah memberikan semua nikmat yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk hidup di dunia. Maka pantas Allah untuk dicintai. Kenapa kita beribadah dengan takut? Karena Allah mempunyai siksa. Satu-satunya yang mempunyai siksa neraka hanya Allah. Kenapa kita beribadah dengan rasa harap? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai surga, kita berharap pahala, kita berharap masuk surga, kita berharap ridho, kita berharap nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Baik, kita lanjutkan. Waqad jama'a Allah tabaraka wa ta'ala baina hadhihi al-arkani thalathati fi suratil Fatihah allati hiya afdalu suwaril Qur'an. Nah, kemudian penulis menyebutkan dalil. Ya, mulai beliau sekarang menyebutkan dalil untuk tiga rukun ini. Tiga rukun ibadah hati ini. Beliau mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala itu artinya apa sih? tabaraka itu diambilkan dari kata-kata barokah. Artinya Allah yang maha mempunyai berkah selalu. Wa dan ta'ala artinya yang maha tinggi. Nah, itu arti tabaraka wa ta'ala. Tabaraka Allah yang mempunyai kebaikan selalu. Dan Allah yang maha tinggi. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengumpulkan antara rukun-rukun yang tiga ini di dalam surah Al-Fatihah yang merupakan surat Al-Quran yang paling utama. Faqauluhu subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin fihi al-mahabbatu li'anna allaha mun'imun wal mun'imu yuhibbu ala qadri in'amih wa li'anna alhamdahu wal madhu ma'al hubbi lil mamduh. Lihat. Ini salah satu gaya penulis Syekh Abdul Razzaq seperti ini. Beliau ta'amulnya, penelitiannya terhadap ayat itu sangat kuat. Jadi mohon dipahami ketika membaca kitab-kitab beliau. Lihat dalil kata beliau yang menunjukkan tiga rukun ibadah hati, yaitu firman Allah dalam surat Al-Fatihah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Lihat, kemudian beliau mengatakan, terdapat padanya kecintaan. Yaitu, rukun yang pertama, terdapat padanya kecintaan. Oh, dari mana itu? Firman Allah yang berbunyi, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini terdapat rukun yang pertama, yaitu rukun kecintaan. Bagaimana? Karena Allah subhanahu wa ta'ala pemberi nikmat. Pemberi nikmat. Dan pemberi nikmat dicintai karena nikmat yang dia berikan. Kita saja, Pak. Kita saja. Antar sesama manusia. Kalau ada yang ngasih kita ini, ngasih kita ini, ngasih kita ini. Susah, kita musuhin dia susah. Iya, ya, cinta. Ada pepatah Arab mengatakan al-insan abadatul ihsan. Artinya apa? Manusia itu adalah hamba bagi perbuatan baik. Kalau manusia dibaiki terus, dia akan manut. Dia akan manut. Makanya orang kalau nyogok, disogok. Ya, udah dia tunduk habis-habisan. Mau diapain? Mau minta tanda tangan 1000? Tanda tangan. Hari ini jadi? Jadi. Nah, begitulah ketika walillahil masalul a'la. Allah lebih utama. Karena nikmat Allah itu bukan satu kali per tahun. Bukan satu kali per bulan. Bukan satu kali per minggu. Bukan satu kali per hari. Tetapi nikmat Allah terus tanpa batas. Bagaimana kita enggak cinta? Adanya kita saja itu dari Allah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya di sini penulis mengatakan, terdapat padanya kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala pemberi nikmat. Dan pemberi nikmat dicintai karena nikmat yang dia berikan. Di samping itu, kata hamdu adalah, ya kan, di dalam Al-Quran, alhamdu. Nah, beliau bicarakan sekarang, kata hamdu adalah pujian disertai kecintaan terhadap yang dipuji. Nah, jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini terdapat dalil bahwa kita mencintai Allah dalam ibadah. Rukun ibadah adalah cinta kepada Allah. Karena semua nikmat yang kita dapatkan, dari mulai tubuh kita, harta, keluarga, tempat tinggal, itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak mencintainya? Nah, ini dalil pertama. Kemudian penulis mengatakan, wa qauluhum ar-rahmanir rahim fihi ar-raja wal mu'minu yarju rahmatallahi wa yatma'u fi nailiha. Adapun firman-Nya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, terdapat padanya harapan. ini rasa harap. Kenapa? Karena seorang mukmin berharap rahmat Allah dan ingin meraihnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan dari rahmat. Yang maha pemberi rahmat, maha pengasih, maha penyayang. Maka di sini terdapat sifat pengharapan. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita berharap rahmatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, maka kita berharap kasihnya, sayangnya, rahmatnya. Nah begitu. Kata Rahman, Rahim itu kan diambil dari kata rahmat, Pak. Rahimah, yarhamu, yang artinya memberikan rahmat, mengasihi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian menyayangi. Maka di sini terdapat sifat harap. Berarti dalil yang kedua sudah. Kemudian wa qauluhu maliki yaumiddin fihi al-khauf wa yaumuddin huwa yaumul jazaa' wal hisab. Sedangkan firman-Nya raja di hari pembalasan. Ada hisab, ada timbangan, ada catatan amal. Setelah itu baru ada pemberian pahala. Ya, ada surga, ada neraka. Maka penulis mengatakan terdapat padanya khauf, rasa takut. Hari pembalasan adalah hari pemberian ganjaran serta perhitungan. Kenapa takut? Dari sisi mana kita mengambil takutnya? Karena ada hari pembalasan, ada hisab, ya, ada surga, ada neraka. Nah ini rasa takut. Jangan-jangan rasa takut. Jadi dari surat Al-Fatihah saja kita sudah dapati pendalilan tentang tiga rukun ibadah hati. Tiga rukun ibadah hati. Apa tadi? Rasa cinta yang di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Silahkan. Ya, apa dalil rasa cinta dari surat Al-Fatihah? Pakai mic. Sebentar. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dalilnya Ustaz. Ya, dalilnya itu. Pendalilannya bagaimana? Jadi memahami dalil itu bagaimana? Dengan rasa cinta tadi, Ustaz. Ya, bisa dijelaskan lagi? Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Bagaimana ayat ini kita bisa ambil di dalamnya rasa cinta? Nah, silakan Pak. Nih Bapak, bentar. Ya, karena Allah memberi rahmat. Karena Allah memberi nikmat, memberi nikmat. Maka kalau Allah memberi nikmat, kenapa? Kita harapkan, kita cintai untuk kepada Allah. Kita cinta kepada Allah karena Allah memberi nikmat. Ada air, ada matahari, ada tumbuhan, dan nikmatnya gratis semua. Coba bayangkan antum kalau seandainya nikmat air bayar, ya, nikmat udara yang kita hirup sekarang ini bayar gimana? Lebih parah dibandingkan bensin. Itu nikmat. Maka dengan nikmat disebut kita apa? Kita cinta. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan dari firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kita ambil darinya rukun ibadah hati yaitu harap. Hah? Silakan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang mau mencoba? Sengaja saya ingin berinteraksi karena saya ingin mengetahui bisa dipahami atau tidak apa yang disebutkan oleh Syekh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Kak Amin mau nyoba? Siapa? Pak Didi mau nyoba? Coba. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lu dikasih nikmat seperti sepeda motor kan, sayang Allah untuk beribadah, kasih pakaian, dikasih istri. Dikasih istri. Begini, pertanyaan itu begini kak. Ar-Rahman Ar-Rahim, dari ayat ini yang artinya maha pengasih lagi maha penyayang, kita ambil rukun ibadah hati yaitu rasa harap. Dari mana itu pendalilannya? Pak Arif mau nyoba? Hah? Yang belum dulu. Mas Robi, silakan belakang. Bismillah. Pendalilan dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim yang artinya maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih yaitu kita berharap Allah dengan sifatnya yang maha pengasih, kita berharap segala yang dimiliki Allah diberikan kepada kita atau ya betul itu sudah. Ya, kita berharap kepada Allah karena Allah Ar-Rahman, karena Allah Ar-Rahim, kita berharap pahala darinya, surga darinya, nikmat darinya. Nah, timbullah di situ rukun ibadah hati apa? Rasa harap. Karena Allah Ar-Rahman, karena Allah Ar-Rahim. Bisa dipahami ya? Jadi pendalilannya seperti itu. Dalilnya ayat ini. Tapi pendalilannya gimana? Jadi kalau kita ingin menceritakan ke orang itu gimana? Nah, itu namanya pendalilan. Kalau ingin kita menceritakan ke orang gimana? Oh, ente tahu enggak bahwa ibadah itu ada 3 rukun, rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Oh, apa dalilnya? Oh, dalilnya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Kok bisa kita ambil dalilnya rasa cinta itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah kita jelaskan bahwa orang akan mempunyai rasa cinta kepada Allah karena Allah sang pemberi nikmat apapun. Kemudian rasa harap dari mana? Karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Baik. Maliki yaumiddin. Ah, diambil darinya rasa takut. Dari mana? Silahkan. Pendalilannya gimana? Rasa takut. Maliki yaumiddin artinya apa? Raja di hari pembalasan. Nah, siapa yang ingin nyoba? Ibu-ibu ingin nyoba, Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maliki yaumiddin artinya hari raja di pembalasan. Dalilnya karena di sana ada hisab, ada. Bukan dalilnya, Bu, pendalilannya. Pendalilannya karena di sana ada hisab, ada hari pembalasan, ada surga dan neraka. Lalu timbul rasa takut. Nah, begitu. Karena ada hisab, ada neraka, ada siksa, ada timbangan, ada berjalan di atas sirat, timbul rasa takut. Nah, itu pendalilannya. Timbullah dalam diri apa? Rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Baik, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Thumma qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay a'buduka ya rabbi bima madha bihadhihi thalath bimahabbatik wa raja'ik wa khawfik fahadhihi thalathu hiya arkanul ibadah allati 'alayha qiyamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa iyyaka na'budu la taqumu illa 'alal mahabbah allati dalla 'alayha qawluhu alhamdulillahi rabbil 'alamin. والرجاء الذي دل عليه قوله الرحمن الرحيم والخوف الذي دل عليه قوله مالك يوم الدين. Subhanallah. Memang dari sini kita akhirnya memahami betul-betul firman Allah itu tidak sembarangan. Lihat. Ya, kemudian Allah berfirman, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, yakni aku menyembahmu wahai Rabbku tidak di atas apa yang telah lalu dari ketiga perkara tersebut, kecintaan untukmu, harapan kepadamu, dan takut terhadapmu. Jadi penyebutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini cocok banget setelah itu, setelah penyebutan 3 ayat ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru setelah itu kita menegakkan ibadah. Jadi penyebutan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in ini cocok banget setelah tiga ayat. Ya, tidak, bagaimana kita tidak cocok yang berfirman Allah. Ya. Tetapi saya sebutkan cocoknya itu maksudnya adalah kita disuruh ibadah. Ibadah itu harus tiga rukun. Ternyata tiga rukun itu ada dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baru ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kemudian, ketiga perkara inilah yang menjadi rukun-rukun ibadah. Dan ditegakkan atasnya harapan kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi ibadah-ibadah tersebut, ya, yang rukun-rukunnya, tiang-tiangnya paling kuat itu cinta, harap, takut, itu di atasnya ibadah. Hanya menyembah, hanya minta pertolongan. Kata hanya kepadamu kami menyembah, tidak tegak kecuali di atas cinta oleh firman Allah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Juga di atas harap yang ditunjuki oleh firman Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di atas rasa takut yang ditunjuki oleh firman Allah, Raja Hari Pembalasan. Jadi kata Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan, itu tidak akan bisa dikerjakan kecuali ada tiang-tiangnya. Bapak bayangkan itu, tiangnya ini rasa takut, rasa cinta, rasa harap. Gitu, tiang ada di gedung ini, rasa cinta, rasa harap. Nah di atasnya itu bangunlah, terbangun ibadah. Bisa dipahami ya. Nah begitulah firman Allah yang sangat indah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semenjak ini kita ya, apapun ibadah yang kita kerjakan, maka usahakan selalu ada rasa ini. Kalau nanti akan dijelaskan oleh Syekh, kalau seandainya rasa ini tidak ada sama sekali, maka berbahaya, tidak diterima. Kalau ada cuma rasa cinta, tadi menghina surga atau menghina neraka. Kalau cuma ada rasa takut, akhirnya putus asa. Kalau cuma ada rasa harap, akhirnya apa? Meremeh. Sholat seasal-asalnya. Yang penting kan sholat. Allah Maha Pemberi. Allah semuanya bisa. Iya betul, Allah yang kita berharap pahala. Tapi ingat, Allah punya peraturan, kita harus takuti, kita harus cintai. Makanya harus terkumpul tiga ini. Wallahu'alam. Mulai saat sekarang, apapun ibadah yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, bantu orang lain, berbakti pada orang tua. Ini semua harus ada tiga rukun nih. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Wallahu a'lam. Nah, ada yang ingin bertanya? Begitu pula dalam zikir nanti. Ketika kita berzikir kepada Allah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, harus ada rasa tiga itu. Rukun, namanya juga rukun. Kalau tidak ada salah satu rukunnya, tidak sah. Zikirnya tidak diterima. Ya, demikian. Ya, silakan, Mas Rabi mau bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan Ustaz. Yang ulun tanyakan, bagaimana cara memahami ayat atau melakukan pendalilan yang benar supaya tidak menyimpang. Artinya supaya pendalilan kita benar dalam memahami ayat. Karena banyak pemahaman-pemahaman yang dengan logika kita, dengan perasaan kita, supaya kita tidak menyimpang. Bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang tata cara beragama. Kita harus ketahui, ada kelompok-kelompok menyimpang dari Islam itu, sebenarnya mereka pakai dalil Al-Quran dan hadis. Tapi pendalilannya yang keliru. Semuanya mengklaim pakai Al-Quran, hadis. tapi pendalilannya yang keliru. Nah, pemahaman terhadap dalil itulah yang disebut dengan pendalilan. Lalu berarti kita harus mencari pemahaman yang paling benar. Nah, itulah manhaj salaf. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih. Jadi cara berpikir manhaj salaf yang kita sekarang anut ini seperti itu. Kenapa harus para sahabat? Karena mereka yang belajar langsung dengan Rasulullah. Mereka yang paling paham bahasa Arab. Mereka yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka kalau salah di zaman mereka, mereka langsung dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak ada di zaman lain selain zaman para sahabat. Makanya kalau ditanya pemahaman terhadap ayat dan hadis sehingga tidak menyimpang, kita ambil pemahaman siapa? Ambil pemahaman siapa? Para sahabat. Itulah inti manhaj salaf. Cara beragama dengan para pemahaman para salaf. Memahami ayat dengan perkataan para sahabat. Memahami hadis dengan perkataan para tabi'i, tabi'ut tabi'i. Tiga zaman keemasan yang kita menjadikan standar. Ini kalau ulun bersandar, nah ini yang jadi patokan kita. Sehingga kita tidak salah. Kenapa yang kita kenapa orang banyak nyimpang sana sini? Misalkan saya beri contoh ya. Dulu ada orang yang mengaku jadi nabi. Ketika diwawancarai di TV, cuma ada di Indonesia ya, nabi palsu diwawancarai. Di negara lain tuh nabi palsu dipenggal. Ini diwawancarai. Apa pendapat Anda? Apa dalil Anda bahwa Anda seorang nabi? Dia mengatakan Al-Qur'an, likulli ummatin rasul. Setiap umat ada seorang rasul. Ini pemahaman dia. Oh, berarti maksud dia setiap negara itu ada rasul. Di Indonesia ada negaranya, ada rasulnya sendiri. Dan itu kan ayatnya kata dia sampai hari kiamat, berarti semua rasul ada sampai hari kiamat di setiap negara. Jadi setiap negara ada seorang nabi menurut dia. Ada nabinya orang Malaysia, nabinya orang Indonesia, nabinya orang Brunei, nabinya orang Singapura. Ya. Nah, ini salah pemahaman. Ayatnya tidak salah, pemahamannya salah. Ah, apakah para sahabat berpemahaman seperti itu? Ah, itu ya. Yang menjadi sandar. Maka kalau ditanya, apa pemahaman sehingga pemahaman kita benar terhadap ayat Al-Quran dan Sunnah? Pemahaman yang benar adalah berdasarkan pemahaman tiga generasi ini. Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'i. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Wallahu'ala. Ada lagi? Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Afiq, barakallahu. Ini pertanyaan di luar materi, titipan dari teman Ustaz. Ya. Apakah ONH yang kita setor itu kalau sampai haulnya apakah perlu kita zakati, katanya Ustaz. Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Sama-sama atas pertanyaannya. Semestinya pertanyaan ekonomi tanya kemarin sama Ustaznya. Ustaznya pakar ekonomi datang. Dua-dua lagi. Tiga itu semua pakar ekonomi, fikih. Wallahu alam, saya bisa menjawabnya, iya, bayar. Di sini khilaf, Bu, ternyata memang. Jadi cara memahaminya itu bagaimana? Uang yang kita setor misalkan ini kita nyetor ke Depak ya. Ke bank ya. Bank nanti ngasih ke Depak kan begitu ya. Nah, kita nyetor. Nah, cara berpikirnya apakah uang yang kita setor ini sudah bukan uang kita lagi ataukah uang kita? Maka saya sering mengatakan orang akan paham tentang zakat harta kalau dia memahami lima hal yang merupakan syarat zakat harta. Salah satu syarat zakat harta adalah harta tersebut dimiliki secara sempurna. Nah, kita sekarang nyetor ini harta kita atau enggak? Kira-kira bisa diambil enggak? Bisa diambil enggak? Bisa. Ya, kalau kita enggak jadi nyetor, kita ambil. Saya enggak jadi deh naik haji, saya ambil. Bisa enggak? Berarti uang harta sempurna enggak ini? Sempurna kan? Nah, harta sempurna kita. Berarti kalau harta sempurna, berarti tetap dizakati. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tidak, kita sudah ngasih aja sama mereka. Ya, berarti seakan-akan kita gak memiliki lagi harta ini. Kita gak miliki lagi harta ini. Maka pada saat itu, kita tidak wajib zakat. Kata pendapat yang kedua. Saya lebih condong kepada sikap kehati-hatian bahwa harta ini selama masih kita ambil, kita ingin ya, kita ingin ambil atau tidak, maka itu berarti harta kita. Maka hitunglah. Jadi kalau ingin mengeluarkan zakat, hitung, akumulasikan harta yang kita tabung di ONH plus harta yang ada di kelaci, di dompet, di box, plus harta yang ada di tabungan, plus apalagi perhiasan, kurangi hutang, sama dengan itulah harta kita. Bagi 40, hasil dari bagi 40 itulah yang disebut dengan harta kita. Ustaz, rumah, mobil, apalagi tanah, itu bagaimana? Enggak dihitung. Karena ada dalil yang menunjukkan ke sana, itu tidak dihitung. Yang dihitung itu uang, emas, perak, uang, itu yang dihitung. Barang dagangan, hasil dari dagangannya dihitung. Hasilnya. Bilang. Hasilnya dihitung. Paham ya? Ah, seperti itu. Jadi Ibu, terjadi bilang ke yang bertanya, terjadi perbedaan, ada yang mengatakan itu harta sempurna maka wajib zakat, ada yang mengatakan itu bukan harta sempurna maka tidak wajib zakat. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat wajib zakat. Nah. Wallahu alam. Cukup kiranya ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.